بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد راية Cipaganti Bandung يا الله muliakan. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan Cianjur, Radio dan TV RBK Kebumen, Radio 1 di Lombok, Radio Suara Qalbu Jayapura Irian Jaya, Radio Amuba Pangkal Pinang, juga pendengar Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pemirsa Surau TV, dan pendengar Rai Padang, pemirsa Ahsan TV gabung, dan beberapa radio lain dan TV lain yang ikut menyiarkan kajian kita sekarang ini. Kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang At-Ta'abbud bil Asma was-Sifat, sifat beribadah dengan isi kandungan asma dan sifat Allah. Kita sedang membahas buah dari ma'rifatullah. Salah satu di antara buah dari ma'rifatullah adalah ikhlas. Kemarin kita sudah membahas akibat buruk bagi orang yang mengabaikan ikhlas. Sekarang kita masuk pada pembahasan at-tariqu ila tahqiqil ikhlas wa daf'ir riya. Cara meraih keikhlasan dan menolak riya, menjauhkan diri dari riya. Kita sudah tahu bahaya dari riya dan bahaya dari ketidakikhlasan dunia ataupun akhirat. Wajib bagi kita untuk menghindarkan diri dari riya dan memelihara keikhlasan, dan menyertakan keikhlasan ini dalam setiap amalan. Bagaimana caranya? Pertama, ayyasta'ina billah ala tahqiqih. Hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk meraih keikhlasan. Dan inilah aplikasi dari ikrar kita kepada Allah di dalam sholat minimal sehari semalam 17 kali. Kita berkata, berikrar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Ini perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini. Bayang dimaksud dengan wa nasta'inu wa iyyaka nasta'in fi ibadatika. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam beribadah kepadamu. Kalimat pertama, iyyaka na'budu, itu ikhlas. Kalimat kedua, wa iyyaka nasta'in, minta pertolongan kepada Allah dalam meraih keikhlasan. Kenapa iyyaka na'budu itu ikhlas? Karena seluruh makna ibadah, kata Ibnu Abbas, artinya tauhid, dan tauhid di dalamnya terkandung ikhlas. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau. Ibadahnya hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Baik melakukan ibadahnya hanya kepada Allah dan tidak kepada makhluk, termasuk niat ketika beribadah kepada Allah hanya untuk Allah dan tidak dibagi dua, tidak ditujukan kepada makhluk, baik pujian ataupun balasan dari makhluk, tidak, tapi kepada Allah. Di dalam iyyaka na'budu terkandung tauhid, dan di dalam tauhid terkandung keikhlasan. Iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Karena itulah maka cara pertama meraih keikhlasan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini alasan pertama. Alasan kedua, kita sudah terangkan bahwa ikhlas itu amalan hati. Sedangkan hati kita berada dalam genggaman Allah. Hati kita berada di tangan Allah. Hati kita semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi'ir rahman qaqal bir rajulin wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati. Lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Jadi hati kita bukan berada di bawah kendali kita, bukan. Kita enggak bisa mengatur hati, mengendalikan hati, memanage qalbu, enggak bisa. Karena antara diri kita dengan hati kita disekat, dihalangi oleh Allah. Allah berfirman, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Al-Anfal ayat ke-23. Ketahuilah bahwa Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Orang dengan hatinya oleh Allah dihalangi, disekat. Sehingga enggak bisa ngatur, enggak bisa memanage, enggak bisa menguasai. Yang menguasainya adalah Allah. Makanya Nabi SAW sering minta kepada Allah sebagai zat pembolak-balik hati, agar hatinya diapakan, ditetapkan di atas ketaatan, di atas agama. Allahumma ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala dinik, ala ta'atik. Jadi, ya Allah, zat pembolak balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Itu alasan kedua kenapa kita harus minta tolong kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meraih keikhlasan. Karena keikhlasan adalah amalan hati, dan hati kita berada di tangan Allah, dibolak-balik, diatur, dimanage oleh Allah. Maka mintalah kepada Allah agar hati kita diikhlaskan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan doa kepada siapa? Kepada Mu'ad. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku, tolong aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai seseorang yang memiliki sebaik-baik hati. Tidak ada orang yang hatinya lebih baik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau manusia dengan hati terbaik. Makanya beliau yang dipilih oleh Allah menjadi nabi akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah agar hatinya ini dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah. Beliau berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya Allah, ati nafsi taqwaha, berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha, sucikan dia ya Allah. Anta khairu man zakkaha. Engkaulah sebaik-baik pensuci jiwa. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita sekalian. Dan hendaklah kita berlindung kepada Allah dari riya. Karena Allah lah pengawas hati, penghisab hati dan pengatur hati. Berkata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ayuhan nas ittaqu hadza syirka fa innahu akhfa min dabibin namal. Hai manusia, takutlah kamu kepada jenis syirik yang namanya riya, karena riya itu lebih samar dibanding semut warna hitam, dibanding merayapnya semut hitam. Dalam riwayat lain, di atas batu hitam dalam keadaan apa? Gelap. Dalam keadaan gelap, jangankan semut hitam atau ya, gajah hitam juga gak kelihatan. Kalau semut hitam merayap di atas batu hitam, jangankan gelap. Tengah hari siang bolong, ketika matahari bersinar dengan terangnya, dengan teriknya, kalau tidak disidik-sidik mahnya, apa disidik-sidik teh, kalau tidak ditelek-telek, apa itu bahasa ini sih, kalau tidak dilihat secara seksama mah tidak akan terlihat. Apalagi dalam keadaan gelap. Faqala lahu man syaa Allahu ay yaqul. Ada orang yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kami menjaga diri dari syirik kecil yang lebih samar daripada merayatnya semut hitam, wahai Rasulullah? Caranya gimana? Maka Nabi SAW mengajarkan, caranya berdoa kamu kepada Allah dengan mengatakan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lam. Hafalkan doa ini. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami, na'udzubika, kami berlindung kepada engkau, min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, berlindung kepada engkau dari menyekutukan engkau dengan sesuatu yang kami ketahui. Kadang-kadang tahu ini syirik, tapi karena hawa nafsu dilakukan. Termasuk kita sering, apalagi orang awam. Banyak orang awam yang tahu pergi ke dukun itu syirik dilakukan. Banyak orang awam yang tahu bahwa pakai jimat, pakai pelet, pakai pengasih itu syirik. Tahu, tapi dilakukan. Karena ingin meraih keuntungan dunia. Termasuk kita tahu bahwa ini teh riya, ini teh sum'ah, ini teh ujub, itu syirik. Tapi kekehwe dilakukan. Karena ingin kepentingan dunia, ingin dipuji orang, ingin memperoleh harta dunia, jabatan atau popularitas. Kita tahu, tapi sengaja melanggar. Kenapa? Salah satunya adalah memang hidayah Allah tidak dia dapatkan. Nah, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari menyekutukan Engkau dengan sesuatu yang kami ketahui, wa nastaghfiruka lima la na'lam, dan kami minta ampunan kepada Engkau dari syirik yang tidak kami ketahui. Syirik yang tidak terasa. Kadang-kadang atau bukan kadang nih, seringkali kita sudah merasa ikhlas. Tahunan, puluhan tahun, ternyata setelah sekian puluh tahun baru sadar belum ikhlas. Dan ini bukan hanya kita sebagai orang awam dengan iman yang lemah. Para ulama zaman baheula juga ada yang seperti itu. 30 tahun ibadah merasa ikhlas, setelah 30 tahun baru sadar itu tidak ikhlas. Nanti ada riwayat tentang hal itu, kita akan kemukakan kalau waktunya cukup. Hadis yang barusan, doa yang barusan, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Hadis ini hasan sanadnya, sebagaimana dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Sahih At-Targhib, dalam bab tentang masalah ini, tentang masalah riya yang tersembunyi. Berkata Al-Junaid, sami'tu As-Sari yaqul, khafitu alaya illatun 30 sana, wadhalika anna kunna jama'ah nubakiru ilal jumu'ah, walana amakin qad arifat bina, lanakadu an nakhlu anha, famata rajulun min jiranina yawmal jumu'ah. فأببت أن أشيع جنازته فشيعتها وأضحيت أن وقتي ثم جئت أريد الجمعة فلما أن قربت من المسجد قالت لي نفسي الآن يرونك وقد أضحيت وتخلفت عن وقتك فشق ذلك علي. فقلت لنفسي أراك مرائية منذ 30 سنة وأنا لا أدري. Kata As-Sari, kata Al-Junaid, aku mendengar As-Sari. As-Sari gurunya Al-Junaid. Kata gurunya namanya As-Sari, seorang alim. Kata dia, aku samar atas diriku, tersembunyi dari diriku penyakit hati selama 30 tahun. Bayangkan 30 tahun. Dia enggak tahu ada penyakit hati dalam dirinya. Yaitu kami dahulu jamaah santri atau tulabul ilm, para penuntut ilmu, itu selalu datang ke masjid untuk menunaikan salat Jumat jauh lebih dini. Dan para sahabat mazaman baheulanya ba'da subuh hari Jumat itu tidak pulang. Terus nunggu Jumat. Karena apa? Karena mereka ingin memperoleh pahala terbesar di hari Jumat dengan cara datang lebih awal ke masjid di hari Jumat. Orang yang datang pertama kali di hari Jumat itu pahalanya sama dengan berkorban dengan seekor unta besar. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing, dan seterusnya. Kalau mereka datang ke masjid dini pagi-pagi, ternyata sudah ada satu orang di sana, dia kecewa, Allah, aku cuma dapat sapi. Juara kedua, ranking kedua. Dia menyesal dan menangis. Kenapa tidak lebih dini? Ya, ada enggak orang siswa atau mahasiswa terobsesi ingin selalu nomor satu, ingin juara ke satu, pas dibagi rapot ranking kedua, lalu nangis kecewa, ada? Mungkin ada. Dan apa efeknya? Efeknya setelah itu siang malam dia belajar. Pokoknya semester depan dibagi rapot saya harus nomor satu lagi. Itu bagus untuk urusan dunia, apalagi untuk urusan akhirat. Para sahabat demikian. Kata Sari, kami selalu datang lebih awal di hari Jumat. Dan kami memiliki tempat khusus yang sudah masyhur, sudah populer, pasti di sana. Hampir-hampir tidak pernah ada yang menempati tempat itu selain kami. Suatu saat ada tetangga kami yang meninggal di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat bagus apa? Bagus, bagus. Termasuk di antara tanda apa? Husnul khatimah. Syi'ar al-bayn dalam kitab. Ahkamul janaiz memasukkan hal ini ke dalam alamatu husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah adalah mati hari Jumat atau malam Jumat. Karena Nabi SAW bersabda, man mata yawmal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahu Allahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Asal tidak direkayasa, tidak disengaja hari Jumat ambil tambang, gantung diri. Konyol itu membunuh diri ya. Matinya alami, atau nih hari Jumat, mau Jumatan ke masjid, kata Ustaz juga akan diselamatkan, jeger ditabrakkan ngajak motorna, supaya mati. Itu konyol, itu bunuh diri. Tiba-tiba kata Sari, ada orang yang mati tetangga kami hari Jumat. Aku ingin ikut mengantar jenazah ke pemakaman. Berapa qirat kalau orang ikut ngantar ke jenazah ke pemakaman? Pahalanya? Satu atau qirat? Atau dua qirat? Satu qirat, dua qirat kalau sampai ke pemakaman? Satu qirat kalau enggak ikut sholat. Ya, kalau ikut sholat juga ikut ke pemakaman baru dia dua qirat. Dan satu qiratnya sebesar gunung Uhud. Batasan ikut ke pemakaman minimal dia meraup tiga raupan tanah dan kemudian diapakan? Diawurkan ke dalam kuburan. Diawurkan ke kuburan. Di apa? Ditaburkan ke kuburan. Minimal begitu. Tidak hanya penonton ikut. Mengusung tidak. Ikut turun tidak. Nonton aja. Apa perannya itu? Tapi lumayan mengiringi ya. Ikut. Raup, tiga raupan tanah ditaburkan ke kuburan. Kotor dong. Iyalah. Dari sana kita dapat pahala. Gak mau kotor, ingin dapat pahala. Makan gaji buta. Orang itu mati di hari Jumat, aku ingin mengiringi jenazahnya ke kuburan. Maka aku pun agak siangan. Seusai pemakaman, aku datang ke masjid untuk hari Jumat. Agak telat dari biasanya ya. Pasti banyak orang lebih dahulu datang ke masjid. Ketika aku sudah dekat ke masjid, jiwaku berkata kepada diriku. Ini yang disebut dengan an-nafsul ammaratu bisu. Maknanya adalah jiwa yang memerintahkan kepada apa? Kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratun bisu illa man rahima rabbah. Sesungguhnya jiwa itu selalu merintahkan kepada keburukan. Ini jiwa, jiwaku berkata kepadaku, al-an yarawunaka wa qad adhaita wa takhallafta an waqtik. Nah, sekarang orang-orang bisa melihatmu. Kamu sekarang datang ke masjid agak siang dan kamu terlambat dari waktu kamu biasa, tapi enggak apa-apa, orang melihatmu. Setelah muncul bisikan begitu dalam hatinya, fasyaqqa dzalika alayya. Hati kecilku merasa keberatan dengan hal ini, lalu aku berkata kepada jiwaku, araki muraiyatan mundu 30 sanah wa ana la adri. Kamu hei jiwa sudah memperlihatkan kepadaku sikap priaku selama 30 tahun dan aku tidak menyadarinya. Jadi ternyata selama 30 tahun dia mengkapling tempat di masjid ketika sholat Jumat, itu ada unsur ingin dilihat orang, tapi samar dan amat sangat tersembunyi, baru muncul ketika terlambat. Kita sering menjelaskan bahwa nikmat rutin gitu ya, yang Allah berikan kepada kita tak lagi terasa sebagai kenikmatan, kecuali setelah kenikmatan itu di apa? Diambil. Seperti sehat. Kita sekarang sehat, tiap hari, tiap detik kita sehat. Gak terasa sehat itu sebagai kenikmatan, gak sadar. Baru setelah kenikmatan yang dicabut kita jatuh sakit, baru terasa bahwa sehat itu nikmat, mahal, dan yang sejenisnya tuh. Dan anehnya, kita baru menyadari sehat itu nikmat setelah kita sakit. Ini pun demikian, orang merasa dirinya ikhlas, terus ikhlas, baru sadar itu baru tidak ikhlas setelah timbul satu kasus. Seperti contohnya, umpamanya seseorang dia merasa memiliki kiprah untuk kebaikan bersama. Apapun itu, umpamanya dia sebagai da'i, sebagai ustadz, sebagai panitia kajian, sebagai donatur dari sebuah aktivitas yang bagus, baik aktivitas dakwah, ibadah, atau sosial. Sosial contohnya kalau ada banjir, gempa bumi, atau bencana alam, atau ada santunan ke para fuqara dan masakin, anak-anak yatim, dia selalu berderma tuh. Itu ibadah sosial. Kegiatan ibadah contohnya ya, kalau ada daurah seperti itu ya, i'tikaf, dia selalu menyumbang, selalu membantu. Dia merasa ikhlas-ikhlas saja. Baru menyadari tidak ikhlas ketika kiprah dia tidak diakui orang. Tidak diakui orang, umpamanya disebutkan terima kasih di radio, di internet, di media sosial. Terima kasih kepada pihak tertentu yang sudah mendukung acara yang barokah ini, disebut fulan-fulan. Lah nama saya gak disebut, kok gak ada? Tersinggung dia, ya. Kapok, nanti saya gak akan nyumbang lagi loh. Enak saja, orang lain nyumbang cuma 100 ribu disebut, saya nyumbang 50 juta gak disebut, Itu riya apa tidak ikhlas? Tidak ikhlas dan riya. Karena ingin dihargai orang. Adanya kasus itu menyadarkan kita, ternyata selama ini saya tidak ikhlas. Tapi samar, tersembunyi, tak tersadari. Termasuk orang yang tadi disebutkan selalu mengkap paling tempat di masjid secara khusus untuk Jumatan terus. Tak terkira bahwa itu ada tersembunyi penghargaan orang. Baru ketika ada kasus dia terlambat, jiwanya ngomong. Sekarang orang-orang lihat tuh. Oh ternyata hal ini menyadarkan dia bahwa itu tidak ikhlas dan itu tersembunyi selama sampai 30 tahun. Jadi mintalah kepada Allah Azza wa Jalla pertolongannya. Kadang-kadang ikhlas itu sesuatu yang tersamar. Riya itu sesuatu yang samar, tidak disadari. Makanya seorang hamba tidak mungkin berlepas diri dari kebutuhan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penyimpangan niat. Kepada niat yang rusak dan buruk. Dan sangat sedikit orang-orang yang selamat dari hal ini. Makanya Ali bin Husain Zaidul Abidin radhiyallahu anhuma itu sering berdoa. Dengan doa yang menunjukkan amat sangat fokus memperhatikan keikhlasan. Dia berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an tuhassina fi lawami'il uyun 'ala niyyati wa tuqabbiha fi khafiyatil uyun sarirati. Allahumma kama as'atu wa ahsanta ilayya fa idza 'uddu fa'ud 'alayya. Itu Ali bin Husain Zainul Abidin. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Sungguhnya aku berlindung kepada Engkau. Berlindung dari apa? Antuhassina fi lamawil uyun 'ala niyyati wa tuqabbiha khafiyatil uyun sarirati. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari Engkau membaguskan aspek zahirku, lahiriahku dalam pandangan orang, tapi memburukkan aspek batinku yang tersembunyi dalam pandangan manusia. Berlindung dari hal itu. Berlindung dari membaguskan aspek lahir, tapi hatinya buruk. Buruknya hati tersebut dalam bentuk riya ketika beramal. Orang yang riya itu kelihatan enggak secara zahir? Tidak. Zahirnya bagus seperti itu, tapi niatnya riya. Aku berlindung dari hal itu ya Allah. Berlindung kepada Engkau dari hal itu ya Allah. Mutarrib bin Abdullah pernah berdoa, Allahumma inni astaghfiruka mimma tubtu ilaika minhu thumma untu fihi wa astaghfiruka mimma ja'altuhu laka 'ala nafsi thumma lam afilaka bihi wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak fa khalata qalbi fihi ma qad 'alimta. Rinci detail apa yang selama ini kita tidak fikir oleh para ulama kefikiran dan terasa. Berkata Mutarrib, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka. Sesungguhnya aku meminta ampunan kepadamu. Ampunan dari apa? Mimma tubtu ilaika minhu thumma untu fihi. minta ampunan dari dosa-dosa yang telah aku tobat kepadamu, tapi kemudian aku kembali ke dosa itu. Minta ampunan dari mengulang dosa yang sudah ditobati. Wa astaghfiruka mimma ja'altu laka 'ala nafsi tsumma lam afilaka bi. Aku pun minta ampunan kepadamu. Dari apa? Dari sesuatu yang aku janjikan akan aku lakukan kepadamu, tapi tidak aku lakukan. Tahu enggak para ulama? Kalau mereka menemukan satu kekurangan dari ibadahnya, itu ditebus dengan ibadah-ibadah lainnya yang sejenis itu, tapi kualitas dan kuantitasnya ditingkatkan. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, Suatu saat beliau memakai minyak atau lotion atau sejenis itu ke kulitnya dibalurkan untuk pelembab mungkinnya. Kemudian berwudu dengan terburu-buru. Setelah berwudu lalu sholat, baru disadari, astagfirullah, tadi saya wudu sah apa tidak ya? Sampai apa tidak air itu ke kulit, karena apa? Karena sudah terhalang oleh mungkin lotion atau oleh apa? Oleh minyak. Kan ada pelembab dengan minyak, contohnya minyak apa? Minyak zaitun. Minyak zaitun konon pelembab yang bagus untuk kulit. Baru beliau sadari. Apa akibatnya? Akibatnya beliau melakukan sholat sunat sesering mungkin selama berhari-hari untuk menebus yang tadi. Begitulah para ulama. Kadang orang itu berjanji, aduh saya tadi sholat umpah kurang khusyuk di rakaat ketiga. Saya janji ya Allah untuk menebusnya, saya akan melakukan seluruh sholat sunat yang kau syariatkan. Tapi ternyata tidak ditunaikan, karena ternyata untuk menunaikan itu berat, baik secara fisik, apalagi secara psikis, terlebih bercampur aduknya kepentingan dunia kita. Nah ini yang dimaksud, aku minta ampunan kepada engkau dari sesuatu amalan yang aku janjikan atas diriku untuk aku tunaikan kepadamu, tapi tidak aku tunaikan. Wa astaghfiruka mimma za'amtu anni aradtu bihi wajhak fa khalata qalbi fihi ma qad 'alimta. Aku pun minta ampun kepada engkau dari amalan-amalan yang aku menyangka aku lakukan amalan itu untuk meraih wajahmu, tapi ternyata bercampur dengan sesuatu yang mengotorinya sebagaimana yang telah engkau ketahui. Mereka minta ampunan dari syirik khafi. Salah satunya adalah riya atau sum'ah yang tersembunyi. Ya. Dari sinilah maka kalau kita melihat Nabi SAW, para sahabat, para ulama, mereka selalu minta kepada Allah untuk diikhlaskan hatinya, untuk diapakan, untuk dibersihkan jiwanya, dihindarkan dari riya, dari sum'ah, dari ujub, dari takabur, dari hal-hal yang berbau syirik kecil. Itu orang-orang terbaik melakukan itu. Apalagi kita. Nabi SAW berdoa, minta diikhlaskan hatinya. Para sahabat juga begitu. Para ulama juga begitu. Maka kalau manusia-manusia terbaiknya selalu meminta kepada Allah agar diikhlaskan, diberi hidayah ikhlas, apalagi kita. Ingat, tidak boleh kita tawakal kepada diri kita sendiri. Tawakal kepada skill kita. Umpamanya kita pengalaman, ibadah tahunan, kita berilmu. Saya tahu makna dari apa yang saya baca dalam sholat. Tidak hanya arti syarahnya, maksud yang tersembunyinya juga Saya tahu, sering saya baca, sering saya share, sering saya ajarkan. Jadi tanpa minta bantuan kepada Allah jugalah saya mah bisa khusyuk. Enggak boleh. Itu takabur. Itu tawakal kepada diri sendiri. Siapa yang bertawakal kepada diri sendiri, Allah akan biarkan dia bersandar kepada dirinya sendiri. Bersandar kepada sesuatu yang lemah, maka berakibat dia akan ambruk. Kita bersandar kepada tiang, jatuh enggak? Enggak, karena tiang kuat. Coba lidi tancapkan satu, lalu bersandar. Bisa dipakai sandar? Enggak, si lidi itu apa? Patah, guru brague kita nangkara. Jatuh kita. Kalau bersandar kepada yang lemah. Kita lemah, seluruh makhluk lemah, jangan bersandar kepada makhluk. Termasuk makhluk itu skill kita. Keahlian kita, kemampuan kita yang kita banggakan, tetap itu jauh lebih lemah. Bersandarlah kepada yang maha kuat, dialah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah kiat pertama meraih keikhlasan. Apa kiat pertama teh? Minta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiat kedua. Ayata'arrafa ala ma yudadul ikhlas min afatil qulub kal ujub warriya wassum'ah liyataharraza min. Kiat kedua, mengenal musuhnya ikhlas. Apa musuh ikhlas itu? Iya, seluruh penyimpangan amalan hati. Ujub, riya, sum'ah, takabur yang seperti itu. Kenali. Peribahasa mengatakan, ya, kenali musuhmu, kamu bisa mengalahkan mereka. Kenali kelebihan dan kekurangannya. Kekuatan dan kelemahannya. Kelebihan kekuatannya kita hindari, kelemahannya kita incar. Kelemahannya lah yang kita jadikan target sasaran. Ya, kalau umpamanya kita berhadapan dengan musuh berotot gitu ya, gede, dipukul teh, kalah kita nu ngerepeng. Ngerepeng tuh begini, ini nggak ada terjemahannya ngerepeng. Dipukul sakit, nah ini namanya apa? Ngerepeng. Nggak ada bahasa Indonesianya. Ada yang tahu? Tidak ada. Maka itu kekuatannya. Jangan dipaksakan, hayo we ditenggelan. Ditendang, malah kita yang sakit. Cari kelemahannya. Apa? Mata gitu ya. Jari tipiteskeun gitu. Ini nih, apa namanya ini? Engsel ini. Pasti lemah. Jangan dipukul, pakai ini. Terus kata nyengled gitu tah. Tahu nyengled? Disposition ya, jadi dia bisa bergeser ke posisi dari posisi yang sebenarnya. Asal ininya harus kuat tok gitu tah. Bisa dia kalau begitu udah lumpuh, nggak bisa lagi. Kenali kekuatan dan kelemahan musuh. Kenali kelebihan dan kekurangan musuh. Maka kita akan bisa mengalahkan mereka. Demikian juga, kalau kita mau ikhlas, kenali musuh dari ikhlas. Ujub, riya, sum'ah, takabur, dengan segala hal yang berkaitan dengannya, maka kita bisa mengantisipasi cara menanggulanginya. Berkata seorang sahabat namanya Mahmud bin Labid radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas iyyakum wasyirkas sarair. Qalu ya rasulullah ma syirkus sarair? Faqala yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nadri nasi ilaih fadhalika syirkus sarair. Kata Nabi, kata Mahmud bin Labid, Nabi SAW keluar dari rumahnya menemui para sahabatnya lalu berkata, wahai manusia, hindarkan olehmu, jauhi olehmu syirik yang tersembunyi, syirkus sarair. Sarair itu rahasia yang tersembunyi. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu syirik yang tersembunyi? Beliau menjawab, seseorang berdiri sholat, dibaguskannya sholatnya dengan sungguh-sungguh karena menyadari orang-orang sedang melihat sholatnya. Itulah yang disebut dengan syirik yang tersembunyi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Sa'id dan Imam Ibnu Khuzaimah serta Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lainnya, dan hadis ini sahih. Hadis ini hasan. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahih Targhib. Dan hadis ini menerangkan tentang pertama adanya syirik yang tersembunyi, kedua salah satu bentuk syirik yang tersembunyi itu membaguskan sholat hanya karena ada yang melihat. Ini pertama, salah satu pengenalan kita tentang syirik. Masalah ini masalah yang luar biasa penting. Betapa banyaknya orang yang beribadah tapi tercampuri oleh noda riya atau yang sejenisnya. Karena apa? Karena sesedikit dan sekecil apapun riya itu tetap syirik. Itu pertama. Yang kedua, banyak bentuk syirik yang amat sangat samar, tidak disadari oleh orang yang melakukannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, riya itu syirik kecil yang lebih samar daripada merayapnya semut hitam di atas batu hitam dalam keadaan gelap. Orang tidak tahu dia duduk di mana, di batu yang hitam. Ternyata ada semut mendekatinya. Semutnya disebut semut kararangge. Tahu kararangge enggak? Semut merah apa semut apa? Nah, semut api gitu namanya ya. Yang apabila dia itu beracun, apabila menggigit, itu sakitnya itu seperti disengat api. Panas, nereptep, dan bisa panas dingin. Nah, seperti itu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahayanya riya. Kata beliau, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Qalu, "Wa ma syirkul asghar?" Qala, "Ar-riya." Yaqulullah azza wa jalla lahum yaumal qiyamah, idza juziyan nasu bi'amalihim idhhabu ila alladhina kuntum turauna fid dunya fanzuru hal tajiduna 'indahum jaza. Kata Nabi SAW, sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Kadang disebut syirik tersembunyi, kadang disebut syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Allah berfirman pada hari kiamat kepada orang-orang yang riya, ketika manusia yang beramal soleh diberi balasan oleh Allah atas amalannya, diberi pahala. Orang-orang riya melakukan amal soleh, tapi niatnya ingin dipuji orang atau ingin dibalas oleh orang yang melihatnya. Kata Allah, idhabu ilal ladina kuntum turauna fid dunya. pergilah kamu kepada orang-orang yang dahulu kamu beramal karena mereka. Hal tajiduna indahum jaza, apa kamu akan memperoleh balasan dari mereka? Umpamanya beberapa orang kita harapkan pujiannya, kita beramal soleh karena mereka, nanti di akhirat kamu datang kepada mereka, apa mereka memberi balasan atas amal kamu? Ternyata tidak. Tidak bisa memberi balasan apapun, ya. Oleh karena itulah, maka syirik kecil, walaupun disebut dengan istilah kecil, dosanya dan bahayanya lebih besar daripada dosa-dosa besar. Berkata Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam kitab yang berjudul At-Takhwifu Minan Nar. Ini saya ingin sekali membahas suatu saat kitab ini di daurah, ya. At-Takhwifu Minan Nar. At-Takhwifu Minan Nar itu apa ya terjemah? Kalau bahasa Sundanya panyingsieunan ku seuneuh neraka. Kitu tah. Apa ya? Menakut-nakuti dengan api neraka. Itu mengerikan, azab neraka. Dan terkena oleh kepada orang yang salah satunya beramal riya. Dan itu memberi motivasi, efek besar kepada kita. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab At-Takhwif Minan Nar, kata beliau, wa innama zada azabu ahli riya ala sairil usad, lianna riya huwa syirkul asgar, wadzunub al-muta'alliqah bisyirk a'zam minal muta'alliqah bi ghairih. Kata Imam Ibn Rajab, hanyalah azab bagi orang yang riya lebih dahsyat dibanding para pelaku kemaksiatan, karena riya itu syirik kecil. Dan dosa yang berkaitan dengan syirik walaupun kecil itu lebih besar daripada dosa yang berkaitan dengan yang lain-lain selain syirik. Makanya azabnya juga lebih dahsyat. Oleh karena itu, apabila seorang hamba menginginkan selamat dari azab yang dahsyat, dia harus menyelamatkan diri dari riya, sum'ah atau yang sejenisnya, karena azabnya jauh lebih dahsyat. Bahkan Nabi SAW itu lebih mengkhawatirkan riya atau syirik kecil daripada dajjal. Padahal kita tahu dajjal itu fitnah terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Tapi Nabi SAW lebih mengkhawatirkan umatnya terfitnah oleh syirik daripada oleh dajjal. Beliau bersabda dalam salah satu hadis. Kata beliau, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang paling aku ketakuti, yang lebih aku takuti menimpa kalian dibanding fitnah al-masihid dajjal. Kami menjawab, bala ya Rasulullah. Ya, mau wahai Rasulullah. Nabi menawari, mau enggak aku kabarkan sesuatu yang lebih aku takutkan daripada masih dajjal. Mau dong. Lalu dijawab, asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Bagaimana bentuknya? Ayyakum ar-rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadri rajul. Yaitu seseorang berdiri sholat, lalu dia membaguskan, menghiasi sholatnya ketika dia menyadari ada orang yang melihat sholatnya. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dan Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih dalam kitab Al-Mustadrak, dan Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih menyatakan hadis ini hasan sebagaimana yang beliau terangkan dalam kitab Sahih At-Targhib. Jadi coba perhatikan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya terjerumus ke dalam syirik kecil daripada fitnah Dajjal. Dan ini menunjukkan bahayanya syirik kecil yang namanya riya ini. Berdasarkan hal itulah maka hendaklah setiap hamba memperhatikan hatinya, memperhatikan dirinya, memperhatikan niatnya. Lebih menyibukkan diri dengan memperbaiki kondisi hati. Sebab kadang-kadang dia terjerumus dalam riya tanpa dia sadari. Kadang-kadang riya itu dalam bentuk menampakkan kebaikan di hadapan manusia, tapi kebaikan itu tidak dia lakukan bila tak ada yang melihat. Kadang-kadang dalam bentuk ekspresi wajah menunjukkan bahwa dia ini umpamanya sedang tafakur dan tadakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang riya ini dalam bentuk umpamanya seolah-olah dia tawadhu hanya karena ingin manusia memuji ketawaduannya daripada apabila dia tidak menunjukkan ketawaduannya. Dan begitulah seterusnya, ya. Ada seorang namanya Abu Wa'il. Abu Wa'il idza shalla fi baitihi yanshiju nashijan law ju'ilat lahu dunya ala ma yaf'alu ala ay yaf'alu wa ahadun yarahu ma fa'alahu. Abu Wa'il, dia kalau sholat di rumah itu apa namanya merintih dengan rintihan yang dahsyat, tak ada orang yang melihat. Yang apabila rintihannya itu dibayar oleh harta dunia atau rintihannya itu ada orang yang melihatnya, niscaya dia tidak akan mau melakukannya. Dia tidak akan. Kalau dia tahu ada orang yang melihatnya dia sholat, maka dia tidak akan merintih dengan rintihan seperti itu. Untuk apa? Untuk menghindari adanya ujub di dalam dirinya. Berkata Hammad bin Zaid, kata dia, kana Ayyub rubama haddatsal hadis fayariqu fayaltafitu fayatamakhatu fayaqul ma ashaddus sukkam. Ayyub itu seorang ulama ahli hadis. Hatinya itu begitu sensitif terhadap sentuhan ayat dan hadis. Gampang menangis. Dan kalau menyampaikan itu dari hati, ada penghayatan terhadap apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang isi hadisnya menyentuh hatinya sehingga dia mau nangis. Tapi apa yang terjadi kalau dia menemukan satu hadis yang menyentuh jiwanya, dia berpaling dulu dari orang, kemudian dia disebutnya yatamakhad, bahasa kitanya nyingsring. Dia berpaling, kemudian dia gitu nyingsring. Kemudian dia nyusutan cimatanya. Menyeka air matanya, kemudian setelah itu berpaling, lalu dia berkata, ma'asyaddu zukam. Ini batuk saya, keselak saya sangat dahsyat. Dia menunjukkan seolah-olah dia itu apa? Batuk. Padahal apa? Ingin nangis. Kita melihat itu dari Syekh Abdul Razak hafizahullahu ta'ala. Kalau beliau menyampaikan satu hadis yang menyentuh, beliau pura-pura batuk begitu, kemudian minum, kalau di luar Ramadan ya. Kemudian ngambil ini, seolah-olah itu keselak atau batuk. Padahal tahu itu nangis. Jangan tampakkan tangisan di muka orang. Untuk menunjukkan bahwa apa? Dirinya itu orang soleh. Dirinya itu orang yang imannya kuat. Lalu apa? Lalu dia berekspresi menangis. Sandiwara, acting, pretending, ya. Yeah. Dan yang jago acting itu mudah menangis tuh, sambil berbicara sambil nangis. Kadang-kadang diomong-omongin. Saya ketika umroh atau haji lihat Ka'bah itu, aduh, enggak kuat nangis sampai sekarang. Lalu dia nangis. Dalam hati saya, ini orang hebat benar ya. Saya melihat Ka'bah enggak nangis tuh gitu ya. Tertawa juga enggak, tapi orang itu begitu melihat Ka'bah nangis enggak bisa nahan, ini air mata bercucuran. Jangankan ngelihat, sekarang aja kalau ingat nangis terus. Lalu dia berekspresi menangis. Diwawancara oleh orang ya, disiarkan ke seluruh penjuru dunia. Itu usahakan dihindarkan yang seperti itu. Berkata mu'alif, amma taqliful buka fis shalah fa innama yakunu hinama yughliqul insan alaihi babahu wa la yattali'u alaihi ahad. Adapun ya, menangis di dalam salat hanya boleh dilakukan oleh seorang ketika dia menyendiri. Tak ada seorang pun yang melihat. Silakan menangis sejadi-jadinya. Kalau enggak mampu menangis, berupaya pura-puralah menangis, sesegerukan. Kalau enggak ada yang lihat, silakan. Kondisikan hati, perasaan untuk menangis. Wa amma ayyatakallaf al-insan dzalika fi jumil musallin fa hadza amrun la yasum. Adapun berupaya menangis di tengah-tengah orang yang sholat, maka ini perkara yang tidak dibolehkan. Kecuali illa, beliau bilang, lakin man ghalabahu al-buka fa hadza sya'nun akhar. Adapun orang yang ketika sholat atau ketika apa mengaji seperti ini, lalu tiba-tiba dikuasai oleh perasaan ingin menangis yang tidak bisa disembunyikan, ini mah sesuatu yang lain. Nabi SAW suka ketahuan menangis ketika sholat? Iya, itu gak bisa ditahan. Demikian juga para sahabat, demikian juga para ulama, iya. Kalau tidak bisa ditahan, kecuali betul-betul menangis, ya apa boleh buat itu mah, silakan. Tapi berusahalah untuk menghindar dan mengalihkan seolah-olah itu bukan menangis seperti yang sudah kita terangkan tadi. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, fal khalisu ayyakuna lillah wassawabu ayyakuna ala sunnah. وقد قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فهذا هو العمل المقبول الذي لا يقبل الله من الأعمال سواه وهو أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرادا به وجه الله ولا يتمكن العامل من الإتيان بعمل يجمع هذين الوصفين illa bil ilm fa innahu illam ya'lam majabihi rasul lam yumkinhu qasduhu wa illam ya'rif ma'budahu lam yumkinhu iradatuhu wahdah falaula al ilmu lama kanna amaluhu maqulan fal ilmu huwa ad dalilu ila al ikhlas wa huwa ad dalilu ala al muttaba'. Wa qad qala Allah ta'ala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin wa ahsanu ma qila fi tafsir al ayah annahu innama yataqabbalu amala man ittaqahu fi dhalikal amal wa taqwahu fihi ay yakuna liwajhihi ala muwafaqati amrihi wa hadha innama yahsulu bil ilm wa idha kana hadha manzilatul ilmi wa mu'ikahu ulima annahu ashrafa shay'in wa ajalluhu wa afdaluhu. Kata Imam Ibn Qayyim, orang yang soleh dan tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu pun. Ayat ini mengandung diterimanya amal itu dua. Pertama, hendaklah dia beramal soleh. Amal soleh semua amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Dan hendaklah dia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya, ini ikhlas. Maka inilah amalan yang diterima oleh Allah. Allah tidak menerima amalan selain amalan yang memenuhi dua syarat tadi. Pertama, sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ditujukan meraih wajah Allah. Tapi tidak mungkin seseorang beramal dengan mengandung dua hal ini kecuali dengan ilmu. Karena kalau dia tidak mengetahui bagaimana tata cara ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi. Dan kalau seseorang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya, tidak mungkin dia menunjukkan niat ibadahnya hanya untuk Allah. Seandainya tidak disertai ilmu, maka amal seseorang tidak akan diterima oleh Allah. Maka ilmu syarat utama untuk ikhlas. Ilmu syarat utama untuk mutaba'ah. Allah berfirman, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Dan sebaik-baik tafsir dari ayat ini adalah Allah hanya menerima amalan orang yang bertakwa. Makna ketakwaan di sini adalah amalnya ditujukan untuk Allah dan amalnya sesuai dengan instruksi dan syariat dari Allah. Dan dua-duanya hanya bisa diraih dengan ilmu. Dari sini kita mengetahui manzilah atau kedudukan dan pentingnya ilmu. Karena itulah ilmu adalah semulia-mulia sesuatu dan seutama-utama sesuatu. Inilah poin kedua untuk apa? Meraih keikhlasan. Yaitu mengenal apa? Mengenal riya, sum'ah, ujub, takabur. Setelah dikenal, dikenali apanya? Dikenali bahayanya. Dikenali juga kadar azab untuk orang yang riya. Dikenali juga penyebab orang riya. Dan mengenal juga bagaimana cara menghindari riya. Maka dengan hal itulah kita akan bisa meraih keikhlasan. Inilah kiat yang kedua. Kiat ketiga. Bulan Syawal ya. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Kita tinggal tersisa untuk bertanya jawab. Sebelum bertanya jawab, saya ada punya sesuatu hadiah. Satu, dua, tiga. Tiga. Ikhwan ada yang mau? Gak ada yang mau. Mau? Jangan. Ini bukan untuk antum, untuk akhwat. Akhwat ada hadiah. Hadiah ini isinya sepasang kaos tangan. Tiga pasang ya. Tiga bungkus. Satu bungkusnya sepasang. Coba akhwat yang mau angkat tangan, nanti panitia yang nunjuk dan siapkan mic. Ikhwan sudah siapkan panitia mic di sana. Kalau sudah ada silakan kasih kode ya. Siap menjawab nanti saya kasih pertanyaan. Siap. Pertama, sudah? Siap? Tad sebentar. Siap? Baru santai sebentar apa siap? Bentar. Sebentar. Sebentar, usah sebentar. Mulai nyentak. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, silakan. Pertanyaannya ya. Ahwat, sebutkan dua di antara kiat meraih keikhlasan. Satu, selalu hendaklah kita meminta pertolongan kepada Allah untuk meraih keikhlasan. Kedua, mengenali musuh dari ikhlas, yaitu sum'ah, ujub, riya, dan takabur. Iya, barakallahu fiik, pinter ya. Satu, udah. Satu lagi. Yang kedua. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita harus minta pertolongan Allah agar ikhlas? Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita sebagai manusia tidak bisa bertawakal kepada diri sendiri, sedangkan tidak mengatur kalbu, sedangkan manusia-manusia terbaik saja seperti Rasulullah, sahabat, meminta diberi hidayah ikhlas, apalagi kita sebagai manusia biasa. Barakallahu fi. Ketiga, istri ketiga, ahwat ketiga. Sudah? Ya, ya sudah siap. Sebutkan alasan lain kenapa kita harus minta pertolongan dalam meraih keikhlasan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Karena hati itu urusan Allah. Jadi yang bisa hati itu ada di dua genggaman jari Allah. Jadi yang bisa mengatur hati hanya Allah. Minta tolong kepada Allah. Iya, karena hati kita berada di dalam genggaman tangan Allah ya. Yang membolak-balikan hati kita siapa? Allah dan bukan kita ya. Sudah ya? Sudah tiga kan? Sudah tiga ya. Barakallahu fiik. Pengumuman ikhwan, nanti yang mau ikutan i'tikaf, kitabnya bagus ya. Ad-da'u wad-dawa ya. Siapa cepat dia dapat. Segera daftar, kuota terbatas ya. Maksimal 300, 200 ikhwan, 100 akhwat. Kedua, bagi ikhwan yang mau ikutan nyumbang iftar shaim untuk i'tikaf, segera. Satu porsinya 25.000 ya, rupiah satu porsi. Silakan mau 10 porsi, 100 porsi, 1000 porsi, silakan. Ketiga, donasi untuk AC belum memenuhi kuota tuh. Tapi kita sudah panggil tukang AC untuk segera masang. Yang penting panggil dulu uangnya nanti belakangan ya, antum yang bayar. Masih dibuka donasi untuk AC ya. Gak perlu semuanya 16 AC, cukup 6 AC gak apa-apa, 5 AC. Atau AC menyumbangnya setengah AC boleh. Atau 100.000 boleh, dolar. Seberapa aja ya. Hubungi panitia ya, atau yayasan. Bismillah, bagaimana pendapat Ustaz tentang hobi naik gunung dan membeli peralatannya? Ya, intinya itu bagian dari olahraga, tadabbur alam, bagus-bagus saja. Baik-baik saja. Waktu saya muda dulu, saya juga sering naik gunung. Dan ada program naik gunung ya. Asal tidak melalaikan kewajiban. Pertanyaan, Ad-Darsus Sadis Asyar. Pelajaran ke-16. Yang tadi jawab kan gitu ini teh. Oh ini. Bismillah, bolehkah sholat tahajud berjamaah seperti 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Hukum asal tahajud sendiri-sendiri, tapi dibolehkan asal tidak dirutinkan. Pernah enggak Nabi SAW tahajud berjamaah? Ya pernah. pernah dengan Hudzaifah, pernah dengan Ibnu Mas'ud, pernah dengan Ibnu Abbas, tapi tidak direncanakan dan tidak dirutinkan, ya, dibolehkan. Ustaz, apakah memajang seperti piala piagam termasuk riya? Iya, kalau dipajang apa sih tujuannya? Agar orang-orang tahu bahwa kita ini berprestasi. Jangan dipajang. Kecuali piagam, sertifikat. Itu disimpan, dialbumkan untuk kepentingan tertentu. Seperti umpamanya kita mau mengajar atau mau kerja sesuatu, diminta, kamu punya keahlian apa? Anu, apa buktinya? Ini ada sertifikatnya. Umpamanya kita kursus komputer, ada sertifikat kan? Kita simpan. Tidak dipajang, oh kamu ahli komputer, enggak. Tapi suatu saat mungkin kerja, ngelamar, kamu bisa apa? Komputer, mana buktinya? Ini sertifikatnya. Kursus bahasa Inggris dapat sertifikat, simpen. Nanti suatu saat mungkin ngelamar kerja, ya. Bisa bahasa Inggris? Bisa. Mana buktinya? Sok aja coba. Minimal I love you gitu. Wah, saya gak ngerti bahasa Inggris, gak bisa mencoba gitu. Mana buktinya? Ini sertifikatnya. Dibolehkan disimpan untuk kepentingan itu, tapi kalau dipajang dalam rangka pupujian, jangan. Ustaz, ya. Ada pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV, Ustaz. Dari Ibu Kuspiatin di Surabaya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Saya awam dalam hal agama dan ingin belajar, sebab katanya belajar wajib hukumnya, tapi kami belajar agamanya baru bisa melalui TV, channel Islam seperti Ahsan TV dan channel Islam lainnya. Dan bagaimana dalam pandangan Islam bagi saya yang sudah berumur 84 tahun tidak kuat puasa, apa yang harus saya lakukan? Berapa tahun? 84 tahun Ustaz. Masya Allah. Mohon penjelasan dan nasihat Ustaz. Ibu siapa? Ibu Kuspiatin di Surabaya. Rustianing Kuspiatin. Kuspiatin di Surabaya. Ya, Ibu Kuspiatin di Surabaya. Lewat Ahsan TV, ya. Iya, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya. Ini yang disebut dengan tua-tua keladi, tapi dalam kebaikan, ya. Tidak kalah semangatnya oleh yang muda dalam menuntut ilmu. Keterbatasannya karena sepuh dan juga wanita, ya. Hanya bisa lewat TV atau radio atau internet. Semoga ibu yang barusan diberi umur yang barokah oleh Allah Azza wa Jalla, sisa umur yang barokah, wafat dalam keadaan husnul khatimah nanti, ya. Seluruh dosa-dosa masa lalu diampuni, seluruh kebaikan-kebaikan masa lalu tetap dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kalau tidak memungkinkan hadir langsung di kajian karena jauh, karena uzur fisik gitu, ya, sudah pakai tongkat jalannya, sudah pakai kursi roda, tidak memungkinkan. Kalau keluar kena angin batuk, nanti malah merepotkan yang bawa dan seterusnya. Silakan mengaji semampu yang bisa. Dengar radio, lihat TV, setel internet, ya. Dan insya Allah pahalanya tidak berkurang. Kalau umpama niat besar, tekad ada, tapi kemampuan tidak ada untuk hadir langsung. Dia menyatakan, seandainya saya muda dan mampu, pasti saya akan hadir. Dia dapat pahala sama dengan pahala orang yang hadir. Adapun dia tidak hadir karena keterbatasan kemampuan, ya. Dan ini termasuk mengatakan kata-kata seandainya yang dibolehkan. Sudah kita jelaskan, gak boleh kita mengatakan lau seandainya. Itu untuk beberapa poin. Untuk poin lain boleh mengatakan seandainya. Salah satunya mengangan-angankan kebaikan. Seandainya saya kaya seperti si Fulan, saya pun akan sodakoh seperti si Fulan. Boleh, ya. Seandainya saya masih muda dan masih punya tenaga yang cukup, maka saya akan datang ke kajian. Boleh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia memperoleh pahala yang sama dengan apa yang diangan-angankannya. Jadi ibu, insya Allah pahalanya tetap dapat, tetaplah dengar melalui apa yang bisa ibu dengar, radio atau TV atau internet. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika jadi imam sholat, dalam hati ada perasaan takut salah bacaan yang dijaharkan, seperti baca surat. Apakah ini termasuk riya? Tidak, tidak termasuk riya. Kalau jadi imam kan harus dikeraskan ya. Kalau sholatnya jahriyah, maghrib, isya, subuh, jumatan. Gak bisa, saya mah sir aja takut riya. Gak boleh. Kalau takut salah baca menunjukkan belum mutqin dia di dalam tajwid dan makhraj. Mutqin itu belum mantep gitu ya. Kalau sudah mantep gak akan takut salah. Kalau dia tiap hari baca Quran, tahu sudah terlatih tajwid makhraj, gak akan takut salah. Apalagi surat yang dibacanya, surat yang sudah kita hafal secara mutqin. Tidak akan lupa, gak akan takut salah tajwid makhrajnya. Sering dibaca kok. Kalau toh surat itu jarang dibaca, tapi tiap hari baca Quran, terlatih, mengaplikasikan tajwid dan makhraj, tidak akan. Orang yang takut itu mungkin baru taraf belajar atau jarang. Itu ya, sok kita. Saya mah gak mau jalan jauh atau lari takut jatuh. Apakah ini sesuatu yang mungkin? Gak mungkin. Orang yang setiap hari jalan gak akan takut jatuh. Yang takut jatuh mah budak nulalengkah halu. Anak kecil yang masih lelengkah halu teh masih belajar jalan ya. Ya. Maka kiatnya orang ini harus ngaji tiap hari, baca Quran tiap hari atau belajar tahsin ya, belajar tahsin. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah saya berdosa bila melarang istri saya ikut kajian yang mana ustaznya posisinya di depan akhwat, antara ikhwan dan akhwat pakai pembatas yang tingginya 1/4 meter. Kelihatan gak wajahnya? Kelihatan, gak boleh. Kecuali kalau jauh, ikhwan di depan, akhwat di belakang. Jadi samar. Apalagi ustaznya muda kasep. Ada enggak ahwat yang kepincut sama ustaz walaupun dia sudah bersuami? Banyak. Tuh, ahwat ngaku banyak katanya. Suatu saat saya ada semacam diskusi panel dengan 3 orang ustaz. Saya, Ustaz Badrus Salam dan Ustaz Abu Qatadah. Di sana di Cileungsi, di Roja Cileungsi ya. Saya paling sepuh. Yang lainnya masih muda. Di atas ada layar. Ahwat di atas lantai 2. Di atas ada layar besar. Tiba-tiba ada SMS ke saya. Saat itu belum musim WA, belum ada WA. SMS. Ustaz, saya usul mohon layar di atas diturunkan. Sebab banyak akhwat yang terfitnah oleh ustaznya termasuk istri saya. Itu ikhwan yang SMS. Saya tidak GR kepincut sama saya. Enggak, karena ada 2. Yang lebih muda dan lebih ganteng gitu ya. Saya tahu diri, mungkin mereka yang punya, mungkin tertariknya, kepincutnya oleh mereka gitu ya. Karena banyak kata akhwat yang terfitnah oleh ustaznya termasuk istri saya, bikin cemburu. Pulang-pulang itu lapor, Masya Allah itu ustaz. gemes gitu di hadapan suaminya begitu. Kapan Abi kayak gitu ya? Ngamuk itu suaminya, ya. Itu baru layar loh. Baru apa? Baru screen. Karena itulah kemarin juga waktu saya ada uzur, yang ngisi ganti saya, usahanya muda dan ganteng. Banyak panitia ikhwan yang mengusulkan, jangan pakai layar lah ke akhwat, jadi fitnah. Nanti aja kalau yang ngisi Ustaz Abu Haidar, dijamin tidak akan jadi fitnah. Boleh. Padahal Ustaz yang ngisi walaupun masih muda, ya, ganteng. Sudah dua loh istrinya. Wah, katanya siap jadi yang ketiga juga. Aduh. Boleh enggak melarang? Ya, kalau berhadapan-hadapan begitu laranglah. Laranglah. Saya sendiri menolak kalau umpamanya diundang oleh ibu-ibu tanpa hijab. Kecuali kalau ibu-ibu di belakang, jauh. Di depannya ikhwan gitu ya. Kadang-kadang secara teknis ada ruangan yang saking besarnya tidak bisa dihijab, kecuali sedikit gitu ya, jauh dari ibu-ibu gak apa-apa. Saya yakin ibu-ibunya atau akhwat-akhwatnya gak akan terfitnah oleh saya. Tapi sayanya bisa terfitnah oleh mereka ya. Gitu. Kedua, istri saya suka menerangkan hasil kajian Ustaz kepada tetangga. Padahal oleh saya ditegur atau dilarang jangan begitu kalau-kalau salah atau salah prediksinya. Hatur nuhun jazakallah. Oh, ini mah laporan. Enggak ada pertanyaan, laporan diterima. Ustaz. Ya, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Bapak Panji Abdullah Rahman di Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, Anda ada teman Ana bujukin Ana terus buat ngajar tahsin untuk pegawai dan staf di tempat usaha dia selama bulan Ramadan ini. Tapi Ana insaf dengan kekurangan ilmu Ana sehingga menolak secara halus, tapi Ana enggak enak sama teman Ana karena orangnya baik hati. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya, barakallahu fiik. Kalau memang tidak mampu jangan dipaksakan. Kecuali kalau memang mampu, sudah pengalaman mengajar dan dia pernah belajar tahsin. Tidak belajar sendiri, ingat, tajwid makhraj enggak bisa, autodidak enggak bisa. Atau hanya dengar kaset enggak bisa. Harus apa namanya? Talaqqi kepada guru. Karena apa? Karena bibir lidah kita dilihat oleh guru. Benar enggak cara pengucapannya, ya? Benar enggak posisi lidahnya, posisi bibirnya? Baru itu benar. Kalau autodidak hanya baca buku, oh kalau nun mati atau tanwin menghadapi alif, idhar harus jelas man, mana, misalnya. Enggak bisa begitu. Harus dengan guru ya. Pernah belajar begitu, silakan ajarkan lagi. Kalau ternyata kita tidak bisa, tidak mampu, belum seperti itu, kita bisa usulkan, jangan saya ya, ada guru saya, ada ikhwan lain yang dia bagus dan recommended untuk itu. Usulkan, ya, begitu saja. ASWRWB, gak ada pahala ini, capeknya iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Tolong Pak Ustaz, hadis yang menyebutkan sholat tarawihnya versi 443 wassalam WRWB. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, mazada Rasul sallallahu alaihi wasallam ala 11 rak'atan fi Ramadan aw fi ghairi Ramadan. Yusalli arba'an la tas'al an husnihunna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an la tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli thalathan. Kata beliau, Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah salat malam lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Pertama, beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagusnya dan panjangnya. Pasti bagus dan panjang ya. Kemudian sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya panjangnya dan bagusnya. Kemudian beliau sholat 3 rakaat. Formasinya 4-4-3. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari manusia terdekat dengan Nabi SAW, yaitu siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Makanya para ulama menjadikan ini sebagai hadis pokok untuk tahajud atau taraweh. Pertama 11 rakaat, yang kedua berapa? Formasinya 4-4-3. Lalu ada yang mengatakan mengamalkan 4-4-3, ya tafadhol, boleh saja. Adapun yang mengamalkan 2-2-2-2-2-1, duanya berapa kali? 5 kali. Yang 4 kali tahajud, yang 2 terakhir witir plus satunya ya. Pertama, berdasarkan hadis yang umum, afdhalu qiyamil lail matsna matsna, seutama-utama salat malam adalah 2-2. Ini afdhalu qiyamil lail matsna matsna bukan hadis tentang ta'addud kade. Abang ada matsna-nya. Fanqihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa. Bukan. Matsna itu 2-2. Bukan istri tapi rakaat. Seutama-utama salat malam 2-2. Itu yang paling utama. Menunjukkan sebagian ulama menyatakan boleh 4-4-3. Tapi lebih utama 2-2, 2-2, 2-1. Sehingga berkata Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi, yang dimaksud dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha itu bahwa beliau salat 4-4-3, yang 4 itu dibagi 2, 2 salam, 2 salam. Nah, kalau memang 2 salam, 2 salam, kenapa Aisyah menyebutnya 4? Karena yang 2 rakaat dua kali dua rakaat pertama itu tidak ada jeda. Pertama beliau sholat dua rakaat yang panjang, lama dan bagus. Setelah salam langsung berdiri lagi, tambah dua rakaat lagi, salam lagi, lalu istirahat. Ada jeda yang panjang. Nah, setelah beres istirahat, baru berdiri lagi dua rakaat yang panjang, salam, langsung berdiri lagi dua rakaat yang panjang. Ini 4 rakaat yang kedua ini istirahat lagi. Barulah witir, ya. Jadi dianggap saja yang dua rakaat pertama salam, dua rakaat pertama salam itu disebut 4. Untuk mengkompromikan dengan hadis yang menyatakan afdhalu qiyamil lail matsna matsna. Seutama-utama qiyamul lail itu 2-2 ya, terkompromikanlah. Nah, ini yang kita pilih di Masjid Umar Al-Khattab, kita melakukan 2-2, 2-2 istirahat, minum. Walaupun Ramadan boleh minum. Kenapa? Karena malam ya, tarawih namanya juga ya. Istirahat, minum. Setelah beres istirahat, baru maju lagi, dua lagi, minum lagi. Baru nanti 2-1 ya. Wallahu a'lam. Terakhir. Jangan panjang-panjang. Korea macana. Bolehkah menjamak sholat ketika mendaki gunung? Tergantung apa itu safar apa tidak. Gunungnya di mana? Orang Selacau, tahu Selacau? Itu di Batu Jajar. Di sana ada gunung, namanya juga Gunung Selacau. Disebut desa Selacau karena ada gunung namanya Gunung Selacau. Dulu bagus, utuh, sekarang mah lebih setengahnya sudah dikeruk oleh orang tuh. Tapi masih tersisa ya. Dulu waktu awal-awal saya kesana, suka ke gunung sana membawa anak-anak TK waktu itu, yang laki aja tapi brung ke gunung. Safar tidak? Tidak, tidak safar. Desanya Selacau, gunungnya Selacau. Tidak safar, maka tidak ada jama' qasar di sana, ya. Tapi kalau gunung yang kita daki, Gunung Ciremai, di mana Cirebon ya? Atau Gunung Salak di Bogor, atau di di Tasik ada juga, ya. Sudah safar. Ya, berlaku ketetapan untuk safar ya. Jadi bukan naik gunung atau tidaknya, tapi safar atau tidaknya. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah nanti kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.